Mitra Bisnis, Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran 505 miliar untuk sekitar 4.000 pasar tradisional yang kondisi fisiknya sudah tidak layak. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah kali ini dalam memajukan pasar tradisional? Iya. Saya sangat mendukung sebetulnya ide ini dari segi fiskalnya dulu. Anda kalau kasih uang sebanyak itu kepada pasar, Anda bangun pasar, itu berarti pekerjaan, berarti proyek. Kalau Anda suruh bangun pasar, itu berarti proyek, orang itu dapat uang, orang kerja. Maka secara nggak langsung itu sebetulnya, itu adalah bagian dari fiscal stimulus sebetulnya. Kalau Anda bangun pasar, maka orang dapat proyek, proyek dia akan mempekerjakan orang, maka ekonominya akan jalan di daerah itu. Ya tentunya kalau jumlahnya besar ya efeknya makin besar lagi. Dan memang pasar tradisional itu nggak mungkin dan nggak bisa disingkirkan di mana-mana di seluruh dunia. Di Tokyo aja yang modern itu ada yang fish market, Anda mesti pergi jam 5 pagi itu. Mana ikannya itu fresh bener-bener langsung. Dan itu di sana lebih nyamannya itu pasar tradisional dan itu akan selalu terjadi. Jadi nggak mungkin kalau kemudian dianggap bahwa ini akan digantikan sama swalayan. Enggak, karena itu harus disupport. Supportnya itu bukan dengan memberikan proteksi bahwa mereka nggak boleh compete, tapi support dalam perbaiki bangunannya, kenyamanannya, kemudian keamanan. Orang malas kalau belanja di sana kemudian dicopet, becek. Itu kan sebetulnya hal-hal yang basic, yang dasar di mana orang lebih suka. Nah, ini dengan pembangunan ini mungkin akan nolong. Kemudian juga salah satu yang buat dari sisi si pasar tradisionalnya adalah kadang-kadang biayanya tinggi karena palak. Nah, oleh orang ya yang mengaku keamanan apa segala macam. Nah, itu membuat biaya atau cost-nya menjadi relatif lebih mahal. Nah, jadi kalau kemudian ada upaya untuk pembangunan itu, saya kira itu step yang baik. Tapi step itu kan berangkatnya baru dari segi fisik saja, Mas. Lalu selanjutnya, lebih jauh ke depan, apa yang harus dilakukan pemerintah jika fisiknya sudah ada, Mas? Kualitas. Karena kualitas barangnya baik, harganya nggak ngada-ngada. Karena kan salah satu keunggulan di pasar swalayan harganya itu di set, Anda bisa bandingin dengan semua kira-kira gitu kan. Tapi di sisi lain memang kalau di pasar tradisional justru mungkin itu, saya nggak tahu, itu mungkin seninya Anda harus bargain kan, Anda harus tawar-menawar. Kalau kualitas dari pasar tradisional akan naik, maka apa yang terjadi? Kan salah satu alasan orang untuk belanja di pasar yang disebut non-tradisional itu adalah kenyamanan kan. Nah, kalau kemudian kualitas pasarnya itu membaik, maka orang juga lebih nyaman ke sana. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.